Langsung aja kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari para pendengar semuanya. Untuk pertanyaan yang pertama dari pendengar kita yaitu 0813 sekian-sekian-sekian ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya sudah berumah tangga hampir 4 tahun. Ya, qadarullah sama saya dan suami belum diberi keturunan dan sudah mencoba berbagai ikhtiar, tapi masih belum ada hasil. Bagaimana agar tidak ada prasangka antara kami dan bagaimana agar kita tidak sampai berputus asa? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa iyakum jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Ini adalah perkara yang harus kita hadapi dengan sabar dan yakin. Sabar kalau memang belum dikasih oleh Allah SWT keturunan, dan yakin kalau Allah SWT maha mengabulkan doa, maka berusaha dan berdoa. Dalam keadaan barakallahu fikum yakin Allah SWT arhamur rahimin, Allah SWT maha pengasih, maha penyayang, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Zakaria yang terus berdoa kepada Allah Taala sampai tua. Bayangkan berapa puluh tahun dia berdoa sampai beliau berkata kepada Allah, qad wahan, atau telah lemah tulang-tulangku, wasta'ala ra'su syaiba, rambutku telah memutih, walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Ya Allah, wahan al-'azmu minni, ya Allah, tulangku telah rapuh. Washta'al ra'su syaiba, dan kepalaku sudah memutih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Tapi aku tidak pernah putus asa kepadamu ya Allah untuk meminta. Maka barakallahu fikuma. Semoga Allah memberikan barakah pada kalian berdua. Doa kalian kepada Allah itu jadi pahala. Jadi walaupun belum dikabulkan, Allah belum berikan keturunan, itu sudah menjadi pahala sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzonnya juga pahala, doanya juga pahala, yakin kalau Allah Arhamur Rahimin mengabulkan doa itu juga pahala. Lebih-lebih lagi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya sekehendaknya biidznillah taala, karena sudah banyak contoh-contoh keluarga yang sekian puluh tahun enggak punya anak tiba-tiba punya anak. Sehingga teruslah berdoa pada Allah SWT dan berharap pada Allah SWT, berusaha, berupaya dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari pendengar kita yaitu 0822-6097 sekian sekian. Bismillah, Afan, ana mau izin bertanya. Sebelumnya Afan di luar tema. Saudari seorang sudah hampir 20 tahun, setiap ada yang melamar dia, merasa belum siap terus. Selalu ada perasaan was-was, mohon solusinya Ustaz. Karena ada yang berkata padanya, kalau belum siap nikah, jangan dulu berani proses dengan ikhwan. Dan sebenarnya bagaimana perasaan siap menikah, karena akhwat itu tidak tahu kapan dikatakan siap. Nah, karena memang yang sesungguhnya harus siap adalah laki-lakinya, suaminya. Kalau perempuan itu, kalaupun dia masih umur 7 tahun atau 9 tahun dinikahi, maka suaminya akan memelihara dia, mendidik dia, menjaga dia, mengajarkan kepada dia ilmu dan seterusnya. Sehingga waswasah seperti itu, saya khawatir itu dari syaitan, agar engkau tetap tidak menikah, dan itu mengerikan, akan jadi fitnah. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau datang pada kalian seorang pemuda yang baik, bagus agamanya, melamar anak perempuan kalian, maka nikahkanlah. Karena kalau tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takun fitnatun fil ard, akan jadi fitnah di muka bumi, wa fasadun kabir, akan terjadi kerusakan besar. Sehingga mudahkanlah pernikahan. Mudahkanlah maknanya, pemuda yang ingin menikah dimudahkan, jangan disusahkan. Demikian pula seorang yang memiliki anak wanita, kalau ada seorang yang baik-baik melamarnya, berikan. Juga wanita tersebut, kalau ada yang melamarnya, maka terimalah. Barakallahu fikum. Jangan berkata, saya tidak siap, saya belum siap. Kapan siapnya? kalau engkau adalah seorang wanita yang sudah dewasa, sudah haid, sudah, maka itu adalah sudah siap. Barakallahu fikum. Kecuali kalau ada kelainan-kelainan yang saya tidak tahu, maka itu berbeda. Tapi kalau secara normal, maka dia semestinya harus sudah siap, karena dia akan dididik, akan dijaga, akan dipelihara, misalnya dihidupi oleh seorang laki-laki yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya di dunia dan di akhirat. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, dari pendengar kita 0819 9055, sekian Fian ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon bertanya Ustaz, bagaimana langkah saya untuk menghadapi istri yang tidak mau membantu pekerjaan suami? Ya, dia lebih mementingkan pekerjaannya sendiri, yang mana seorang istri tidak wajib mencari nafkah. Namun istri sering menyalahkan suaminya ketika pekerjaan berdagang suami tidak selesai-selesai. Jazakallahu khairan, semoga Ustaz dan keluarga diberikan barokah. Amin. Amin wa iyyakum. Nah, termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah seorang istri membantu atau dalam artian ikut berdagang, ikut berbisnis. Tidak ada kewajiban pada seorang istri untuk cari nafkah. Yang berkewajiban untuk mencari nafkah adalah suami. Sang istri berkewajiban untuk mengurus suaminya, mengurus anak-anak suaminya, mengurus harta suaminya, mengurus rumah suaminya. Masya Allah, engkau wahai para wanita dijadikan sebagai ratu rumah tangga. Tidak disuruh untuk kerja atau untuk mencari nafkah. Dan yang kedua, kalau suami dalam bisnisnya ada kendala, ada kesusahan, ada masalah, ya sebagaimana mestinya seorang istri membantunya, walaupun hanya dengan membantu dengan saran-saran. Artinya hanya memberikan gimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, itu sudah bagus. Atau paling tidak dengan menghiburnya, mudah-mudahan besok akan mendapatkannya. Kalau hari ini belum laku, mudah-mudahan besok akan laku. Itu kata-kata yang bagus, kata-kata yang akan membuat semangat suaminya, itu juga membantu suaminya. Jangan kemudian disalahkan. Tidak ada seorang suami pun yang sengaja-sengaja menjadikan dagangannya gagal atau menjadikan bisnis dan usahanya gagal. Ya enggak ada. Sehingga kalau sampai suami itu terjadi padanya kegagalan dalam usahanya, kemudian sampai rumah dimarahi istrinya, berarti sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kasihan dia. Dia sudah berusaha, terus gagal, sampai rumah dapat kejelekan yang berikutnya lagi. Maka dia mendapatkan satu kejelekan, yaitu jatuh dari tangga, tiba-tiba tertimpa tangga, jatuh genteng lagi. Nah, harusnya dihibur, dibesarkan hatinya, dan dicarikan solusi, atau didiskusikan bagaimana melepaskan kesulitan tadi dan mencari jalan keluarnya, begitu. Atau paling sedikit tadi dihibur. Mudah-mudahan Allah akan berikan jalan keluar untuk wahai suamiku dan sebagainya. Wallahu taala alam bissawab. Nah, pertanyaan selanjutnya dari 0857 1654, sekian. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya, adakah doa-doa khusus agar anak menjadi soleh dan solehah? Atas jawabannya, ana ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Wa iyyakum jazakumullahu khairan katsira. Doa yang ma'ruf, doa yang sangat dikenal, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu sungguhnya mengharapkan anak turunan yang soleh. Mengapa? Karena makna doa itu, Rabbana hablana, wahai Rabb kami, berikan pada kami, min azwajina, dari istri-istri kami dan anak turunan kami, qurrata a'yun. Qurrata a'yun adalah yang menenteramkan jiwa, yang menyedapkan mata, yang menyenangkan di hati. Yakni berharap agar anak-anak dan istri-istrinya jadi soleh dan soleha. Kemudian diakhiri dengan kalimat waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan aku sebagai imam orang-orang yang takwa. Jadikanlah aku sebagai pemimpin orang-orang yang takwa. Artinya memimpin istri dan anak-anaknya semuanya muttaqin. Masya Allah. Itu doa yang tidak boleh lepas kita untuk berdoa kepada Allah dengan doa itu setiap harinya. Barakallahu fikum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya, apakah hukum menikah dengan mahar hafalan Quran? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Mahar yang asli atau al-asl fil mahar, ya, hukum asal dalam mahar adalah sesuatu yang diberikan dari seorang calon suami yang melamar seorang wanita, memberikan kepada wanita tersebut ketika menikah. Sehingga berikanlah apa yang menyenangkan mereka atau apa yang merupakan mahar buat mereka. Sehingga hukum asalnya adalah al-mal, emas, perak dan sebagainya. Sehingga Rasulullah SAW berkata kepadanya, berikan walaupun cincin dari besi. Maksudnya kalau tidak ada cincin emas, tidak ada cincin perak, maka yang paling murah sekalipun begitu. Ini barakallahu fikum menunjukkan kalau itu hukum asalnya. Tetapi ada riwayat yang kemudian karena tidak memiliki sama sekali, kemudian memberikan maharnya berupa bacaan Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik. Demikianlah kaum muslimin dimanapun Anda berada, beberapa pertanyaan-pertanyaan para pendengar yang bisa kita bacakan di kesempatan malam hari ini. Dan untuk para pendengar, Ahsan ya, untuk bertanya mungkin di awal pembahasan, di awal kajian ya, biar kita bisa persiapkan ya. Barakallahu fikum. Dan bisa Anda layangkan pertanyaan di 0896-3422-2226. Dan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, atas waktunya antum di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi ya untuk para pendengar yang bertanya. Akhir kata, wassalallahu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.